billahi rabbil alamin. Surat alladzina an'amta 'alaihim khairul mursalin. Inhalan. Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalina wa ma nahnu bi mu'adzabina fakadzdzabuhu fa ahlaknahum. Inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. In hadza ay ma hadza. Ora ana te perkara sing kowe medhek-medhekno utawa sing gawe peringatan sira ay ma hadza. Allah iki tegese perkara khawaftana. Kang akeh peringatan panjenengan nak ing kita biiklan mae ora ana iku illa khuluqul awwalin kecuali perilaku atau adate wong dhisik-dhisik. Sebagian qiraah illa khuluqul awwalin ai ikhtilaquhum tegese gawe-gaweane para nabi wa kidhum lan kedustaane para nabi. Jare tiyang kafiru semua kebohongan para nabi wa fi qiraatin bidhamil kha wal lam khuluqul awwalin ai ma hadza. Tegese ora ana apa iki Allah di perkara nahnu kang utahe kita ali ngatas ladi. Min an la ba'sa saking yen ora ana ba'ati ku wujud, ora ana tangi sangka kubur ku wujud illa khuluqul awwalin. Kecuali ku dadi watake para nabi-nabi dhisik utawa para fahame wong dhisik utawa bi'atuhum. Tegese dadi watake wong akeh wa adatuhum lan adate wong akeh. Wa manahnu lan ora ana te kita bumi adabina lan wong sing bakal disiksa. Faqad tabu. Mongko ngorono sapa kaum adhu ing nabi bil adabi lan anane siksa. Fa ahlaknakum mongko ngrusak ingsun gumeng kaum ad fi dunya ing dunya birihi lan angin. Inna fi dzalika la ayatan makan aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sami standar manane. Kadzafat gorohna sapa samudu kaum samud al mursalina ing pira-pira wong sing den utus isqala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiun wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atutrakuna niki dawuh Nabi Saleh, atutrakuna ana ta ora napa nggih. Atutrakuna ana ta den barno sira kabeh, ora den hisab sira kabeh. Fima ing dalam perkara hauna kang ing dalam kene menal khairi sanging kaapian, aminina haling rasa sentosa kabeh, nyaman kabeh. Fi jannatin dalam pira-pira perkebunan, wa uyunan pira-pira mata air, wa zuruin lan pira-pira tanduran, wa nakhlin lan kurma. Taluha kang utawi napa pelepai utai kuncupe nakhel iku hadimun iku alus latifun tegesi alus layinun tur ngisami manane alus watan khituna lan natah siro muta mengukir siro minal jibali sing pira-pira gunung mbok ukir buyutan hale dadi pira-pira omah tapi kena SD omah farihin hale wong sing sombong kabeh batirina tegesi angkuh kabeh fikiro atin farihin hadikina tegesi pinter kabeh maksudnya nak gawe ku apik kabeh. Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah wa ati urano atau sira kabeh ning ingsun. Fima ing dalam perkara amar tukang perintah ingsun kum ing sira kabeh bi iklan mah. Wala tuti ulan aja nurut sira kabeh amrul musrifina ing perintahe wong sing nglakoni berlebihan. Alladzina rupane wong akeh yusiduna kang rusak sapa ladina fil ardi ing dalam bumi. Manane rusak bumi bil ma'asi lan nglakoni pira-pira maksiat. Wala yuslihuna lan orang nglakoni perbaikan sapa ngakeh bi taatilas lan nglakoni taat ning apa. Kalu padha jawab sapa kaum samut innama anta angsine te sira menulam saharin sangkeng tengah sange wong sing disihir kabeh. Alladzina rupane wong akeh saharu kang padha nyihir sapa ladina kathiran wong akeh. Hatta khulafa singgo ngalahno sapa nabi saleh ala aklihi ing ngatasi akale wong akeh. Ma anta ora ana te sira edon iku ila basarun kecuali manusa misluna kang persis seperti kita fa'ti bi ayatin. Mongko nek ana sira biatin kelan ayat ing kunta lamun ana sira subhanahu wa minas sadiqin harus ngase wong sing bener kabeh fi risalatika ing dalem kowe ka utus sira. Kala dawuh sapa Nabi saleh hadhihi naqatun laha syirbun. Hadhihi utawi iki ku naqatun iku unta. Laha kang iku tetep keduwe unta atau berhak keduwe naqah syirbun uti bagian ngombe nasibun tekse bagian menal mak iseng ing banyu. Walakum lan berhak kedhe sira kabeh sirbu yo menutahi jatah ngombe maklumen kang wis ditentokno. Wala tamasuhalan aja nyekel sira hak ing nakoh bisuken kelan elek fa khudaku mongko ngalap kang sira kabeh apa adzabul siksa adzabu yo menapa siksaane dina adimin kang gedhe. Maknane adimin gedhe iku mergo bi idzamil adzabi sebab gedhene siksa. Fa aqaruha mongko padha nyembelih sapa kaum nabi saleh ing nakoh aqaruha tegese nyembelih hak nakoh sapa ba'dhum sebagiane kaum samud biridhum kelan persetujuane kaum samud. fa asbahu mongko dadi sapa kaum Samud nadimina haliketun kabeh ala kriya ing atase nyembelih nako fa akhadhahumul adab mongko ngalap ing kaum Samud apa adab siksa al maudu kang den janjeno apa bihi adab fahuliku to fahalaku mongko padha rusak sapa kaum Samud inna fi dzalika la ayah ma kana aktsarul mu'minin wa inna rabbaka la al-'azizur rahim. Terus niki kula terangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku nderek kawasan Madinah lho, tapi bukan Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Qura Saleh. Napa Qura napa? Saleh. Terus kampunge Nabi sinten? Saleh, Qaryatu Saleh. Terus kula terangno nggih geografise para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'ab rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nak Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran iz ang zaraqa mahu bil Ahqaf. Faham nggih? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatu Saleh teng kawasan Madinah. Mboni kerungokno nggih. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pangeran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku kalih Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niku rungokno tenan nggih. Barokahe seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran to sunahe pangeran tenggene tiyang-tiyang sing mendustakan risalahe para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zulamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna nawa bihim wa darabna lakumul amsa. Tiru makna tenan. Dados kaum Mekah, tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwali. Saniki keyakinane tiang-tiang nu nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwali mergi ngelakoni napa? Maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman riyen namine Hadramaut kota mati mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rungono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro awalam yasiru afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rungono tenan. Sebab niku ulama niku njendhi kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Pokoke kudu keluyuran ulama. Mergo nak boten keluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru afalam napa yasir. Niki rungokno tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng laut napa Merah. Jadi baru kaya tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kathah sing terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi niku gadah tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing diarani Kusoy. Kusoy itu tukang luyur adoh. Ya tukang keluyuran. Wasmuhu Mujammi. Sumia bi Kusoyin litaqasihi fi biladi kudo atal qasiya. Diarani Kusoy mergo seneng napa keluyuran. Lah wong zuhud iku wong soleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben apa? Keluyuran. Nanti kita kaki kesempatan keluyuran, paham ya? Mau nanti duit ya keluyuran. Ben iso itibar. Tapi ojo kato, to Kalimantan, paham ya? Soe keluyuran, no, rasa kato. Jadi keluyuran, no. Tapi awalam yasiru itu penting. afalam yasiru genapa kula niku sederenge nate teng Mekah kula riyen niku mumpun keluyuran secara ilmu sampai kula niku maca kitab sing nerangno geografis ini sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama niku pancen keluyuran niku penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiannya ya baru kayak wong keluyuran. Cara ora wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kayak wong keluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran, ya pamane Nabi. Senengane teng Syam, saniki nggih gamelongane Palestina, Yordania iku Syam riyen antare napa? Syam. Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, ada semua coba bukhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini di kerangkeng. Temuriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib, Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Supaya ulama di sini senengane kila, nggak kila itu perkara ini rano akte. Mulai kalau nanti debat bed yang wabi, saat ini repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan sakit toh ngambil hisap sani kan sakit banget orang timur sakit banget. Terus dia bilang. Apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalek serah mikir, sebadi mulutan serah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gambel, saya ini ulama. Maksudnya apa Pak gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu gak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal Rola. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Faham nggak maksudnya? Lalu masa muning berjanji apa ono kepastian tanggal rolas kan ya wakila sampai nggih mboten. Wakila tanggal 9, wakila tanggal rolas, wakila tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyoal iki. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ora ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti suro Sapar mulut. Pantes lah dielokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambunute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi ku namung sugeng 66 hari. Berarti besar suro Sapar mulo. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 wulan. Melok suwi kan 12 kalong 3 kan melok 9. Ning kelahirane melok 9. Tapi ning kapundute mau ngicipi 3. Paham nggih? Lah nak mungkasir gak diitung berarti ngarep gak diitung, nguri gak diitung. Berarti kenae mau suwida. Mustafa mau mikir mesti bung sama matematika mesti. Londa saiki misale saiki kan jam 9. Engko nak jam 12 iku pirang jam kas, Mas? 4 atau 3? Lho mikir ya Mas. Oh aku serah anggere wong khusus mau mikir, aku serah lakokane wis. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok mesti mau mikir. Tapi wajib hormat nekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh tapi tak jak mikir ra kenek. Wis kelakuane wong zuhud ngene iki. Saiki 9 nganti 12 iku pirang jam, Mas? Misale aku ngaji jam 9 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurut cara buk kandan ini hitungnya sepapat mesti deh. Kalau hitungnya dia mesti 9, 10, 11 serah. Aku aja serah. Kelakuan yang uang ini serah. Mau pertama mau dipapat deh. Mau aku serah kelakuan. Ayo kudu tobat gitu. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran mesti dihitung tahun pertama. Aku sausnya Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah, mulanya Ibn Abbas gitu kayak mau suwida. Faham sih. Kena ngitung ngaji jam 09 sampai jam 12 kok ada bojo ini. Kamu ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09, 11, 10, 11, 12. Aku ini gak usah isin, tenang. Santai lah ya, santai. Jadi uang itu kudu ngerti. Ngerti ilmu falak. Bibi ilmu falak diterang no Quran. Waladhi ja'ala syamsa nabu. Dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina. Lha iki wong sithik-sithik ruya anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asyamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun samsiah, qamar dadi taun qamariyah asyamsu wal qamaru. Lan kula niku nangis tenan. Suwito ruya pokoke hadise Nabi ruya, suwito falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong ra hisab ya diterangno Quran, ruya diterangno hadis. Lha wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lha memang samo Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Mari kok ngerjak debat ngoten niku wis tak tinggal turu wis. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu ndak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku elmune pangeran ya ana Qurane, ruya elmune Kanjeng Nabi ya ana Quran. Mulane teng dibak teng bar janji niku diterangno wakila-wakila. Perkarane ana sekian kemung. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ra Senin misale. Tetep ya mau gara-gara komariyah iku tanggal 1-ne beda-beda ya karek kowe lek tanggal 1. Mung tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ra roh. Akhire tiyang mau mikir, iya Pak Ba, lah iya kowe iku sing mbok delok ndelalah versi sing darani Senin iku pas gak tanggal Rolah. Lha iku gara-gara kowe ra ulama, dadi kilane kurang akeh. Aku iku ulama, roh kilake. Lha mulane ciri utama ulama iku roh khilafake. Dadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nassun sharihun dalam hal sing gak ono nas sharih. Kalau gak ada nas sharih, kemungkinan tuh banyak sekali. Ya saiki tak takoki misale. Kanjeng Nabi moro Madinah iku tanggal piro? Saiki dadi 3 Masehi. Lahirnya Nabi 600 piron, 500 sih, 507 pinten. Ngono terus kabudute iku melok tahun pinten. Hijrah iku pinten 610 pinten nggih. Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas nggih. 610-an nggih. Napa bik sae 610 bik sae. Bik sae gak dosi. Bik sae 610. Berarti nak bik sae 610 nggih hijrahe 600 ditambahi 13 lah misalnya. Nggih to nggih. Nabi dadi nabi teng Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas? Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jlimet-jlimet terus gak gelem. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhirah. Rahibu Bakhirah langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku, nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, enggak ngiyupi nabi, nak ning wetan yo ngetan. Dadi Rebu Bara tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fa haqqalatihi madunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketik Bakhirah tuh kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Bakhirah bantah terus. Semua alamat nabi itu ada kecuali satu, ini anak jenengan. Lha takok malih. Niki sinten? Ya niki anak kula. Susu mangkel sinten Bakhirah? Kok anak jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab ini anak kulo. Muangkel Bukhairah, perkara ini semua alamat data is lengkap kecuali sitok kecelakaan anak itu Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gentena tersinggung, memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapaknya kapundut pas ning kandungnya. Abu Thalib akhirnya, gak ponaan. Terus akhirnya terus diwambung. barokah yang ngluyur. Terus Rai Bukhari disaran ponakamu gawa mulai, kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah, riyen namine Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau golek Nabi. Layas bikuna nate ngene tarik-tarik aja sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jane terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, Heraklu tengene Arika Ilia tengene sakniki dari Israel Arika Ilia. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saya kira soleh-soleh itu rapat tinggal luyur, nengomah, tambah ratau metu, tambah keramat. Seng suan wakai terus duit aja, suaneng terus bar terus ceritanya. Ya rapopo itu hae paham. Kau gedeng ya kasut, kau setuju pintu paham. Qurannya kau awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Wah, wong soleh kudu mlaku-mlaku ne ben fayang duru nak gak yasiru ya ora iso fayang duru. Loka mlaku ben ana nadzure, ana mikire. Lan Imam Syafi'i umum angkel tau ngaji teng Yaman, nek tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula pun cerita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin itaku firasatal mukmin fa innaha tangziru bainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmu dek ni, wong itu dua watak paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dek ni tentang perjalanan, wong itu wapi. Imam Syafi'i dimanggak noning dalam ni, juga idahar. Bahkan putrane anak putrane tiang ni, diusir. Ia ni kan buat nenten hotel. Nak ojo manggon kamar kene ambil ditangoni tamu agung. Iku wong kures. Imam Syafi'i aturan apa? Kures. Jika imangan, nak isuk jika ngombe susu anget. Kamari anak ewe diusir gue iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firsasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo? Kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung, bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mau bayar musak munur, gane khusus, tak rewangi ngusir anak kue nak isu itu ras kedar banyu, tapi banyu banget, gak adus kue mau sawi sempat muji-muji, uang kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya reso diobong, ras itu jepulih berkitab itu bener entah dua Imam Syafi'i, gara-gara bayar berlipat apa, ganda. Iku dadi ulama dhisik sinau nganti ngono. Kuwatu repol nek tau darane wong ku apik. Sampai apa ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i ku. Saya ndak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Mane kula nu jadi cita-cita cek kepengin keluyuran gara-gara ngene iki. Kula alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang kula nggih nate teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adri rawuh teng Sidogiri. Lah kula pas mriki. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang tuh sering ketemu. Saya itu Umar Hafid ada majelis muwasol. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolati sam untek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Ora ana tolati samsu, ora ana gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas. dan itu diukur dengan Ka'bah itu umpama Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihadnya gimana? Ono arah itu anak sarudo, anak pas. Madhepe ning ndi jajan? Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Itu kan ya barokah yang ngluyur. Nek sira tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret stil kiblat itu. Mei ya. Mei ya. Mei sama Juli ya. Nggih. Juli Mei mesti loro. Ya mesti tapi setahun mesti bingindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya. Paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ya. Ya pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah yang luyur tetap roh antara khotul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Ka'bah kira-kira itu rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong sholat ada madhepe miring ngidul kita ora terpelajar. Pokoknya nak setara falak itu pada-pada mirip bener ya orang untuk mirip ngalor. Seperti itu bisa kita pelajari lewat falak dan wong luyur. Dan lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak luyur. Mergo kabeh donya iku iso diitung. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok etung hisab iku iso mbok etung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nah mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nah mepet ngidul sing kulor rapati napa? Nah, akhirnya ulama gawe iki musim sita, musim soef, musim khorif, musim robi terjadi empat napa? Iku barokah wong luyur. Dadi riyen ora ana falak tapi barokah wong luyur ku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunia ku napa beda? Beda-beda. Yo beda tradisine, beda elmune, beda napa atmosfere, yo beda cuacane. Iki disebut sumia bikusoyen litaqasihi fi biladi kudo atal. Kanjeng Nabi yo sering tindak. Mulane terus doroh. Mulane Allah nak ngundhat-ngundhat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wasoi. Wong Quraisy iku senani rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lungo. Mulane wong sak iki senani rihlah, maknane napa lungo. Barokahe lungo iku ana sita ana sowe. Dadi lungo iku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan iku ora lungo, jenenge minggat, paham nggih. Nek lungo iku ya mulai. Dadi lungo iku ya mulai. Paham mos ya anak lungo iku? Mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Dadi fenro. Paham nggih. Terus nek wis lungo iku mulai kudu go rezeki. Go wong kures, wong gerdagang terus go duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit, iku sekunan iku. Aja kok teko terus dhuwite entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggawa dhuwit. Iku sing dadekno at'amahum min ju'in. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum min khauf. Saiki ilmu ngene iki sedo entek. Wong sane Quran tradisional. Mboten mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Mergo ana awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kula contohna ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya mati, pailit macam-macam. Nah, sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bet, tadi kan 100 juta, kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta, berarti hanya naik 12 juta.

elek-elek maksiat niku goblok. Tapi sampean ojo nyesal, biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngerasa pinter, piye-piye wis ngerti la ilaha illallah, wis ngerasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak, duit penting ya wis pinter, ngene iku wis pinter. Nak ana geni ora mbok pangan wis pinter. Wis ngono wis pinter. Cuma kowe rung pinter sing nguntungno agamane Allah. Misalnya ngerti hujjae nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iki sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Misale ki bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utangi riba wonge mlayu ae piye jajan. Wis 1 juta mbok utangno janji dikek ibu gak jebule wonge. Lah nak soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halal. Sing napa? Cash. Lha iso bebayang to mau misale kemungkinan kes kebodhon sithik ya misale mau nggih 2 juta wedhus poel tiap wedhus kowe mek badhe 200 kan mudah sekali. Sing mari ra payu-payu kan ambisi badhe 1 juta. Wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti ae suwi payune to nggih. Tapi nek 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet. Lah tapi nek tiap 2 juta badhe 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10. Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah, 100 berarti 50 kan? Nah, berarti kan 50 2 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50. 100 juta. Cek akeh lho. Wah, wow, kakean nek kang ngitunge kok terus. Tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 200.000 kali 50. Itu berapa mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan teman ini per piro? Per 5 hari. 5 hari sekali. Berarti sakulan itu ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Suwida. Wes kebodon 50% wes apa? Kebodon macam-macam, wes kebodon, kegendam macam-macam lah. Wes rasa ngomong neng lapangan kulo nu peneliti roh kabeh kelakuane wong-wong misale. Mau sudah ya per bulan ya. Kebodon 50%, isek pinten? Cek 30. Ora sumelang barang ning gone wong-wong halan. Lho kan ra sumelang barang digowo wong bayar, wong semua transaksi. Tes. Oh gagal, mulai orang ngarat gusir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saya ini 30 juta ping rolas. Telu ping rolas piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik. Bayangno nak diribakno mok badi pinten, Bung? 12 juta nggih. Yo langit mek bumi kan 300 suwita kok banding. Aku ya, jadi ulama nganti faham ngono iku. Dadi Allah ngaramno riba tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhirat riba. Wis rusak wis kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba pe mati ya. Tak omongi balan jenengan foto sasa juk mati sing urip sing alalo riba tok jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing lawan kok malah jenengan ape mati pisan. Paham ya, dadi barang haram itu iso dilawan mbek barang halal. Ngerja al-haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nek bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ono ja al-haqqu mesti wa zahaqal. Ngene ulama iku kudu mikir. Wong jaman mbok sowani mari ora iso mikir. Ruwet mari. Ngene kula ora pati seneng tamu, tapi yo hormat karo mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane kaji Nabi nak ditamoni suwe-suwe mung mloka mlaku. Mergo dawuhe Al-Qur'an wala musta'nisina li hadis. Yen nak sowan Nabi aja suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'tin nabiyya fayastahi minkum. Nabi mbok jagungan suwe-suwe ku yo lara atine, tapi ape ngomong isin. Nah, aku kan gak nabi, ngomong terus terang aja. Wah, repot. artinya Nabi sopan kan cuma jadi Nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong noa. Ke ulama ini warasatul anbiya. Lainnya Dewi Imam Saroni. Aku nanti tamu loro, aku bingung. Nak wong soleh, mertamu dengan aku. Takjak jagungan asik. Khawatir ganggu di neling pengira. Nak sing tamu ku rasoleh. Aku krungu hadayani. Hadayani omongan ngalor ngidul. Sing aku dera faham maksudnya piye. Ya misalnya kados kula ulama latihan buat pangkat buat dunia disewani tiang kepin jadi bupati wong aku dewi ngekang nafsu kepin jadi bupati kok disewani wong jaluk jadi nopo ono wong di pom loro panges lu nih kesekersane pom kula jadi papat wong aku sitok era duwe kok malah wong ini wak hadayan mungkin dewi bingung ngadepi urip kok malah di menek takoi. Kulo niku utang kulo ke 100 juta kok pengen saged nyaur dongan. Lu ngaku di utang 2 juta bisa nyaur bo ora. Ya iki udah di utang 2 juta wis iso nyaur kok dilapuri wong di utang 100 juta. Malah bayang ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sewan nabi kok ngomong ngalur ngidul inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fa yastahyi. Minggu melana suan nabi sak kadare yo nek sebar yo faida qaimtum fantasiru wala musta'nisina di hati nek mergo nabi ku mikir lah saiki ono nabi ku ulama ulama ku mikir kula nganti nangis lho Kang yakin saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya yang mulai tek Arab sampai tek Indonesia paling banyak tek Arab hanya untuk mencari bukti bahwa bek itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Awliya Teng Fado ini Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek ini napa cash. Nangis kula sujud syukur, suweneng kula pol. Akhirnya kula ngaji tak terang, wong kayak iki lagi sadar. Lho kok di modal 100 juta cash menangan, nak dagangan cash lho sing mari wong kebodhon barang digawe wong. Semelang kan? Pemenang wong era ini sekitar mesum dada yakin ja. Pemenang multi level walah malah. Ono kanan kiri woin macam-macam serba terakar. Serba terakar. Aku baru pengalaman kan kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Iki kula paling jawaban nek jenengan wis ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon kula. Mohon sampe saya yakin nak bener ya pangeran wa ahalla wal bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwe prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dagang bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwe unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan gara-gara secara lahir luwe nopo prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi nopo. Tapi ngomong Islam udah gelem mikir kados ngeten iki. Jadi gerakan bek cash, ana cash ya ana tambahan bek cash. Ku menang. Wes pokoke cash ku menang. Paham ya dilatih. Nggih dilatih. Wis kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang gak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, elul yakin nak bek iku luwih prospek tinimbang nopo? Riba. Paham ya, terus kula suwun wae ngaji ku bil ilmi ya. Sing khusuk ya ben tetep khusuk wajib mbok hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh nopo? Fatwa. Semeneng ae ora usah fatwa mari ruwet. Mari nopo? Ruwet. Dadi barokah mluyur ku penting. Mergo roh nopo perban roh perbandingan. Nah, mbah-mbahe nabi niku terpelajar mergo seneng mluyur. Mulane disebut Sumia biku soyen lita kosi fi bila dikudo atal kosia. Diarani kosia ni maknane kosia ni ado. Diarani baku soyen mergo senengane keluyuran ado. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum atiku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh terus wong diarani hadro. Lah pas Quran cerita kaum ado gak janggal pancen kene iku kampung ma. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Atiku ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok, cerita jare manggone ning ndi yo repot. Tapi baru kaya ngeluyur wong kures ra perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsa. Mane Allah ku seneng mek tiang-tiang guru. Mulane ana ulama sing dadi wali mok krana ngeluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngeluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe gedhe wong ngluyur. Wong India lho Gujarat cara ra kluyuran tok Aceh, ra ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh, terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Punjab. Mulane Indonesia be wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge ya padha. Kumar Tagor Pijay soe jeneng-jenenge padha kabeh. Wong kala nate takleti ulama Mekah. Bapak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu ndak salat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasik lah rapet. Wong Indonesia salat lah katokan cekak. Sing saleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Tak kandani Islam Indonesia kok India, kita tengok film India. Akatan ini masjid jilbaban tapi udilai ketok. Guyu, saya guyu. Wah, berarti sana temerado aku untuk India. Malah neng Indonesia aku rapati fanatik aurat, mereka silsilah itu. Kena tengok film India. Akatan ini masjid. Uangnya udah jilbaban tapi ngono macam iwan aneh. Iku Indonesia. Yo nak salusur, dia kira oleh protes susun. Sebabnya nak darah ni buka orang tu hukumnya haram. Lah kok ono? Iya yo ono haram. Mereka sekarang sabuk ceruk-ceruk. Jadi baru kayak wong luyur, akhirnya Islam mau tentang Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand dong luyur tentuban kata Sabai Sunan Ampel Ibrahim As Samarkand. Tiang Demak Bintoro dong luyur dok Boyolali dok Seragen dok Tingkir akhirnya ono Islam ni Yogyo ning Solo. Ya corong soleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih ado gayane ngono. Ngene ku ning Australia nggih komunitas masjid ning Belanda yo. Mulai terus gedengi biasa. Kowe ora ono katut wong barat. Ya katut sing katut Mbah sing boten nggih boten. Yo katut yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga lah ulama milih sing husnudzon wis padha mungkine milih sing husnudzon tapi sing raine kena di husnudzoni paham ge wis kono to paham ge sing raine kena itu ni mergo piye-piye kita wong terpelajar kan ya butuh bukti butuh alamat butuh wis ketok raine mesum zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat waduh kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nak neng Indonesia wes aktivis masjid, seringu jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit keluar tengah Amerika, aku langsung mulai oleh yakin je. Gak mungkin Mustafa selingkuh, segelem sopo. Wah, mesti neng New York lah tetap gaya toreko. Aku yakin wes. Gak gaya toko raiso. Lho nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kulo kata sing kenal niku kaya biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika putih selatan. Oh kuat tiyang nggih baro kaya tiyang-tiyang kuwi. Teng kene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku nggih wong luyur tiyang kaya Uzbek. Akhirnya Islam tentang Malaysia, faham ya terus. Wis pokoknya wong luyur barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifatnya wong apa itu atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siyakah, siyakah itu kluyuran. Tapi mulai, ya jenenge kluyuran itu napa mulai. Kecuali ditakdir mboten mulai. Ya ono ditakdir mulai kados wali saka kan ditakdir mboten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artinya yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja kok ora mulai tera barokah lek perkara. Dadi kudu ro ya termasuk alamate wong apik usia hafil arti. Yen napa? Siyah hafil arti.

tertantang kepengin dadani kanca. Tapi dia ini malah kowar-kowar. Aku ora seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Bari kok ora anake gedhe pisan, ndak ra nakal koyo bapake. Wis, tok ndi-ndi. Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi nak mari donga, auzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Nak sing paling populer gini, guna auzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mulane kula suwon, pokoke donga-donga ngoten tau diwaca. Ora kudu terus mari basa, pokoke tau. Kula nek maca nek namung pisan tok. Tak ijazahi, pokoke donga iku maca pisan enak rek sebolak-balik. Engko nak kepengin maca nek terus keling Gusti, kula nanti maca niku yakin kula yakin jenengan terus eling. Lan mboten. Mulane mboten perlu kula napa baleni. Tak warai tak ijazahi dadi. Nak kowe bosen baleni carane ngono. Lho kula nanti pidhato teng Jepara ngoten kathah kiai sing nangis. Pertama ya do janggal, Gus Pak kok jarang ndonga. Kula niku sak jarang ndonga ora kaya sampeyan. Aku anggar bar ndonga iku jek eling. Nak pangeran iku jek eling. Dadi ra perlu tak elingno meneh. Lho tenan kula nu nyata, kula nate teng tawaf teng Ka'bah. Pertama dugi nu ndonga, bareng badhe tawaf jam 3 dalu badhe tawaf badhe ndonga ora sida. Gusti lho, ra jenengan tese eling kok kula baleni. Kok ngenyek maksud ora sida. Gara-gara kula nu kakean maca hikam, jeneng kula mbek kitab hikam nu setengah hafal. Madhabe hikam pancen ngoten, innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Sing kena dielingno sing mungkin lali. Pangeran ra mungkin lali, amun mbok elingno wae. Iku madhabe hikam, teman aja anut. Pokoke kula niku cerita. Lah kula niku wae eling terus sampe kitab iku jek eling terus. Akibatnya buruk sekali ketika kula tawaf lu jarang ndonga. Anggrepe ndonga, lho Gusti jenengan atas semut. Balik meneh ngono terus akhirnya tawaf. Kesane kan sombong. Kula kadang diprotes, "Pak, Bapak kok ora pernah doa?" Dada kemarin, ya mulai udah kemarin. Lah iya kita warai, misalnya kita dungo sing angel-angel kan apalannya masalah. Bang, ada masalah ingatan, maksudnya gampang lali. Lah iku tak warai pisan-pisan lah, sebagai saya dungo na'udzubillah min syururi anfusina min sayyiati. Lah anak sesuk apa ngiling-ngiling kok wis rodok lali, ijek iling. Gusti kula mpun nate pas ngaji, Gus Pak, dungo niku. Kula yakin jenengan tese iling, wis ngono tok. Iku jare hikam mergo sing pantes dielingno iku sing mungkin lali. Mane jare hikam aku iku jarang ndonga. Anggrape ndonga eling nek awak iku jek eling terus rasito. Ndonga. Tapi makome wong ngoten-ngoten iki. Dadi sampean ben roh lho maksude nek kula ngeten iki ana alasane. Sampeyan ora sanut kula. Tapi anut sapa ya ora roh. Sing ngono tok. Lah nek ndonga sing apalane gampang wae, sing ora usah meresotak ya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati tibang apa lawa kon auzubillahi min syururi anfusina min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu terus asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah terus sampai ibu suwe-suwe yakum ba muhtasatil umur fa illa kula muhtasatin bidah wa kula bidatin dola labar saiki wa kula dolalatin arwas malah makan korban astagfirullah arek anggere wong dituduh napa bidah. Jadi eling-eling Nabi Nuh duwe masalah bojo. Lot anak Nuh ku anak ya. Lot bojo Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad anak kue diri sendiri. Lah itu parah meneh itu parah meneh. Kok terus GR kita tidak punya masalah. Oh Nabi ada masalah kok GR kita tidak punya apa? Salah. Wong kok sombong kok nganti ngono. Fil ghafirin ing dalem sing wis kliwat-kliwat ail bakina sing kliwat kabeh ahlakna hak sing yo ngrusak ingsun hak ing apa jenenge imro'ah. Imro'ah maknane bojo. Dados Nabi Lot akhire garwane nderek napa disiksa kabeh keluargane tak salametno kecuali napa garwa. Wis wonten ngaten iki pokoke harus. Ane kula suwun piye-piye jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong sing cara lahir dari keluarga kita fasik ana kesempatan husnul khotimah. Mergo khusus umat Kanjeng Nabi niku dinteni tobaté asal urung kelerep kelerep. Terus termasuk umat Nabi untuk fasilitas innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yuhur. Jadi mohon alhamdulillah niku wae penak ampun musuhe. Mergo iki keluarga nakal betul urung mati berarti jane kesempatan tobat kok urung Belalan ape mati kejet-kejet mesti eling keluargane sing ape. Wis belalan wong ape mati wong gertakut mesti eling keluargane sing napa. Akhire yo nalken la ilaha illallah ya alhamdulillah. Sebab akhire neraka suwi kan yo pancen tau dosa suwi. Ora usah melok paham. Janjiane padhe mengke kepanggih teng swarga utawa balik mengke kepanggih napa ning swarga. Mbok ketemu mbok ora sapa sementara terus. Wa amtorna summa damarna mengkono ing rusak ingsun al-akhirina sing liya kabeh. Maksude sing liyane Nabi Lut sak keluarga liyane bojone dirusak ahlakna kuntek sing rusak ingsun gumeng kabeh. Wa amtorna lan maringi udan ingsun alihim. Matoron ing udan, tapi udan temen iki hijaro tantek sing udan watu sing minjumlati ilhilak kang sebagian sangka cara pengrusakan. Fasa'a mongko elek banget apa matorul mungterin apa udane wong kang dikai peringatan matoruhum te udane kaum Nabi Lut. Elek banget udan kok ngono. Udan salju repot apa nek udan apa? Watu. Wis pol repot. Watune panas. Ana catetane pisan dadi ra iso napa? Ora iso ngelak wong musawamatan di napa ana napa catetan. Dadi sedurunge ana bom pintar ku riyen pun pinter, watune Nabi sinten? Bom pintar kan didata terus dikunci terus sesuai sasaran. Niku wis terbelakang riyen watu teng Nabi Lut wis musawamatan wis napa ana tulisane. Dadi ana tulisane kan sasaran sapa-sapa ana datane umur sekian. Enggak detail musawamah napa? Lah niku ana watu sing kesel bareng. Abu Rigol, ana sing maca Abu Rigol. Niku tiyang pasukane Abraha. Iki pasukane no. Watune ana tulisane Abu Rigol. Dadi sebagian ayat tak nyebutkan musawamatan. Nggih napa dikaei napa? Dikaei napa tenger. Buareng pasukan Abraha niku sederenge masuk area tanah haram kan wis dihancurkan sampai napa? Teran napa? Ababil tarmihim bihijaratim. Abu Rigol wis kadung mlebu Ka'bah kawasan tanah haram. Ababil kan gak wani. Dadi Ababil si tugas iku kesel dhewe perkarane nek nyeblokno melanggar konstitusi bahwa tanah haram bebas. Bebas watu napa? Siji. Nek ora diceblokno tugase kon jeblok. Dinteni akhire. Pak kancane wis pensiun wis bar dinteni. Dinteni nganti metu. King tanah napa? Haram terus nembe diceblok. Ya sakake. Mulyane wis bar. Artinya saiki ana bom pintar mergo iku sekunane kuno iku wis ana. Wis ana napa? Wis ana lah kembangane. Ngene ngaji ben pengalaman sampeyan. Aja keluyuran tok gak ngaji. Ewa amtorna alaihim matoro khijarotan tegese napa watu min jumlatil ihlak fasa amatu nafi dzalika la ayah maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka la'azizur rahim kata